Apakah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasyid itu ada? Tidak ada nasyid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nasyid yang ada sekarang ini itu adalah bid'ah yang Imam Syafi'i mulai menyinggung hal tersebut ketika beliau berada di Baghdad. Ada bid'ah di sini yang diadakan oleh orang-orang sufi. Disebutkan. Nah, yang dikenal di masa Nabi ada rajal. Rajal itu kalimat-kalimat bersajak, bukan nasyid, punya makna baik. Ya, mereka ulang-ulangi untuk membangkitkan semangat kerja kadang atau di dalam kebaikan. Nah, seperti misalnya yang diulangi oleh para sahabat ketika di perang Khandaq, Allahumma la khaira illa khaira al-akhirah, fansuril muhajirin wal ansar. Fansur al-ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka tolonglah orang-orang ansar dan muhajir. Ini mereka ulangi ya, untuk membangkitkan semangat mereka. Seperti ini ada. Tapi dia bukan anasyid. Ada pun anasyid yang sekarang disebut, kita termasuk hal yang bid'ah ya, walaupun sebagian orang melebelinya dengan nama Islamia. Nah, dan jangan tertipu sekarang dengan kalimat nasyid Islami. Ini Islami. Sebab sekarang banyak yang Islami. Bahkan ada disco Islami.